Lahirlah perang. Dimakan cecak, maka lahirlah hukum. Lahirlah aku. Lahirlah perang. Lahirlah hukum. Dimakan kakek, ibu dimakan bapak, maka lahirlah aku.